Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda. Alhamdulillah, saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda di semakin dekatnya kita pada Hari Raya Idul Fitri. Tentunya mudah-mudahan mungkin Anda sudah menyaksikan program ini bersama keluarga di daerah asal Anda, menikmati hari yang penuh dengan kebahagiaan di hati ya. Kita akan sama-sama di Tafsir Al-Misbah, dan seperti biasa kalau Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraish ya. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya ingin menyapa ibu-ibu yang sudah hadir di studio dari Majelis Taklim Al-Mutaqim dan juga Raldatul Mutaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Terima kasih kehadirannya. Dan langsung saja kita akan memulai Tafsir Al-Misbah kali ini, Surah Ar-Ra'd ayat 39. Kita mulai dari ayat 39 ya Pak Quraish ya. Ini menjelaskan tentang seperti apa orang-orang kafir itu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man wala. Ini hari kita akan menyelesaikan surat Ar-Ra'd. InsyaAllah besok kita berlebaran. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, saya ingin mulai dari ayat 38. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Sebelumnya, itu orang-orang musyrik Mekah meminta agar yang jadi rasul itu malaikat. Mereka merasa bahwa manusia tidak pantas jadi. Allah dalam ayat yang lain di surat Al-An'am itu menyatakan, kalau kami jadikan dia malaikat, kami utus dia dalam bentuk manusia. Karena dia tidak bisa, manusia tidak bisa lihat malaikat. Jadi malaikat diutus dalam bentuk manusia. Kalau diutus dalam bentuk manusia walaupun dia malaikat, mereka akan berkata lagi, kami tidak mau terima. Nah, jadi Allah di sini menyatakan bahwa sungguh kami telah pernah mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Semua mereka itu manusia seperti kamu. Wa ja'alna lahum azwaja wa zurriya. Dan kami jadikan buat sebagian besar mereka, karena ada yang tidak dijadikan. Kami jadikan buat mereka itu pasangan-pasangan, istri-istri, dan anak cucu. Apa maksudnya? Bahwa rasul itu adalah manusia. Manusia biasa sama dengan semua manusia dari segi biologisnya. Dia makan, dia minum, dia marah, dia kawin. Yang berbeda itu hanyalah hatinya lebih suci dari manusia biasa. Yang berbeda itu bahwa mereka dapat wahyu. Manusia biasa kita tidak dapat wahyu. Wa ma kana li rasulin ayati bi aya illa bi iznillah. Tidak bisa terjadi sama sekali ada seorang rasul yang mendatangkan suatu bukti kecuali atas izin Allah. Jadi mukjizat, bukti itu sumbernya dari Allah. Rasul hanya sekedar menyampaikan ini loh bukti, bukan saya yang buat. Itu sebabnya Nabi Isa pun dalam Al-Quran berkata, saya menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itu yang kita baca di dalam Al-Quran. Likulli ajalin kitab. Setiap masa ada ketentuannya. Atau kita juga bisa mengartikannya, segala sesuatu ada waktunya. Kalau Anda bermohon pada Allah agar matahari terbit di tengah kelamnya malam, bisa enggak? Ada waktunya matahari terbit. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Itu sudah ketentuan Allah. Jadi jangan tergesa-gesa. Banyak orang ingin ambil jalan pintas kan? Ambil jalan pintas enggak benar. Dikulli ajalin kita. Baru dikatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Kita terjemahkan dulu ini secara harfiah. Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan. sedang di sisinya ada induk Alkitab. Itu terjemahan harfiahnya. Mari kita lihat sekarang. Begini Bu, saya ambil contoh dalam untuk kita pahami ini apa maksudnya Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Kalau Dia menetapkan orang ini miskin, atau semuanya kan sudah ditetapkan, bisa enggak Dia ubah jadi kaya? Dia bisa mengubahnya jadi kaya kalau ketetapannya itu bersyarat. Orang ini umurnya 60 tahun. Tetapi kalau dia silaturahim, dihapus yang 60 tahun, jadinya 70 tahun. Nah, itu salah satu maknanya. Tuhan menghapus apa yang Dia kehendaki dan Dia menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ada ulama berkata, ajal kematian manusia itu ada dua. Ada ajal yang ditetapkan, ada ajal bersyarat. Itu tadi, sama matahari itu. Itu sebabnya ulama-ulama kita ada yang kalau di Nisfu Sya'ban itu yang saya beberapa episode yang lalu saya ada sebut itu. Di Nisfu Sya'ban berdoa kan, Allahumma ya zal manni mannu alai, ya Allah Tuhan pemberi anugerah dan Dia tidak diberi anugerah, kalau kau mencatat saya dalam kitabmu bahwa saya bukan seorang yang berbahagia, saya seorang yang kena kutukan, saya seorang yang terbatasi rezekinya, ubahlah supaya saya menjadi ini, saya menjadi ini, saya menjadi ini. Ada, bukan cuma itu, di sini Dia katakan apa yang Dia kehendaki. Allah bisa mengubah kesedihan jadi kegembiraan, bisa. Dia tetapkan, dia tetap ini sedih ini tetap, enggak, Dia ubah jadi kegembiraan. Dia bisa ubah kemiskinan jadi kekayaan atau kekayaan jadi kemiskinan. Pokoknya Allah Maha Kuasa. Nah, begitu juga kalau kita mau lebih jauh lagi, Dia bisa ubah enggak syariatnya Musa menjadi syariatnya Isa? Bisa. Tadinya Dia tetapkan begini, datang Isa, Dia tetapkan begini. Syariatnya Isa, bisa enggak Dia ubah sehingga Dia tetapkan syariat Nabi Muhammad? Bisa. Begitu sekali. Allah Maha Kuasa. Dia bisa mengubah dan Dia bisa menetapkan apa yang itu maksudnya ayat ini. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Di sisinya ada pengetahuan yang tidak berubah. Dia sudah tahu ini begini, tapi ada syarat-syarat di bawah ini tadi. Saya kira itu ya, kita nanti lanjutkan. Menarik untuk membahas terus mengenai ketetapan dari Allah, jadi pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali sebentar lagi di Tafsir Al-Misbah. Engkau lihat apa yang kami ancamkan kepada mereka itu, maka itu juga pasti akan terjadi. Kenapa? Kembali di Tafsir Al-Misbah, kita lanjutkan lagi. Pak Quraish, silakan mengenai ketetapan Allah. Jadi begitu Allah yang menetapkan, tidak ada yang ini. Nah, baru Dia katakan, wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sungguh jika kami memperlihatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad apa yang kami ancamkan kepada kaum musyrik itu, jika kami memperlihatkan, maka pasti kamu dapat lihat. Tetapi jika kami mewafatkanmu sebelum engkau lihat apa yang kami ancamkan kepada mereka itu, maka itu juga pasti akan terjadi. Kenapa? Karena tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu bukan meminta pertanggungan jawab. Pertanggungan jawab itu kami yang minta. Kami yang melakukan perhitungan. Jadi apa mereka tersiksa di dunia sehingga kamu lihat, atau mereka tidak tersiksa karena kamu wafat, maka tugasmu memang hanya menyampaikan, tidak menyiksa, tidak meminta pertanggungan jawab. Kami yang itu maksudnya di sini. Fa innama alaikal balag, karena tugasmu tidak lain hanya sekedar menyampaikan. Wa alainal hisab, kami yang akan memberikan sanksi dan meminta pertanggungan jawab itu. Jadi apa maknanya ini? Sudahlah, kalau orang mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Kita paling menyampaikan, kita paling ini loh ajarannya begini, sebaiknya kamu begini. Dia tidak mau, jangan paksa dia. Awalam yarau anna na'til ardan nan kusuha min atrafiha. Tidakkah mereka memperhatikan kaum musyrik Mekah ini bahwa kami menghadapi, memperlakukan wilayah kekuasaan mereka. Ya, jadi tugasmu hanya menyampaikan, Allah yang akan melakukan perhitungan. Yang baik diberi ganjaran baik, yang jahat, yang durhaka diberi sanksi yang setimpal. Salah satu bukti kuasa Allah adalah apa yang terjadi bagi kaum musyrik Mekah. Di sini dikatakan awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa wilayah kekuasaan mereka di pinggiran-pinggiran kota Mekah dari saat ke saat makin berkurang. Wilayah kekuasaannya tadinya luas. Sedikit demi sedikit ini dikalahkan, dikuasai, ini dikalahkan. Tidakkah kamu memperhatikan itu? Itu kuasa Allah. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah yang menetapkan. Tidak ada yang bisa membatalkan ketetapannya. Oke. Wa huwa sari'ul hisab, dan dia itu maha cepat perhitungannya. Ah, kita garis bawahi dulu ini, cepat perhitungannya. Apapun yang akan terjadi itu cepat. Saya beri contoh. Alangkah cepatnya satu detik dibanding dengan satu menit. Iya. Alangkah cepatnya sehari dibanding seminggu. Alangkah cepatnya seminggu dibanding sebulan. Cepat ya. Alangkah cepatnya setahun dibanding dengan sewindu. Alangkah cepatnya hidup manusia dibanding dengan kedatangan ajalnya dan kehadiran kiamat. Jadi cepat ini, apalagi sekarang ini terasa sekali cepat sekali. Seminggu udah habis, kita sibuk. Oke. Allah maha cepat perhitungannya. Salah satu yang digarisbawahi oleh ulama tentang cepatnya, ada orang berkata ini kan orang miliaran ini nanti yang akan, iya cepat, iya. Kita kalau mengerjakan suatu pekerjaan, bisa jadi pekerjaan lain kita tidak bisa lakukan. Ya. Kalau Allah tidak disibukkan oleh satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Bisa serentak. Oke. Waqad makara alladziina min qablihim. Orang-orang sebelum kaum musyrik itu telah melakukan tipu daya. Falillahil makru jami'an. Semua ragam tipu daya dibawa kuasa Allah. Apa maksudnya? Kita lihat. Ada orang melakukan tipu daya. Dia pasti sembunyi ya. Dia sembunyikan. Karena tipuan, tipu daya. Tuhan tahu enggak apa yang dia sembunyikan itu? Tuhan bisa batalkan enggak apa yang dia lakukan itu? Itu yang dimaksud. Mereka melakukan tipu daya, padahal Allah segala macam tipu daya yang mereka lakukan itu dibawa kuasa Allah. Billahil makru jami'ah. Jadi tidak usah khawatir. Itu ayatul kursi itu sebenarnya menggambarkan itu. Ya, bagaimana itu Allah? Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm dan seterusnya. Dia tidak mengantuk apalagi tidur. Apa yang diketahui orang itu dia yang beritahu. Apa yang dia ketahui tidak diketahui orang. Itu Allah. Jadi kamu wahai Muhammad tidak usah khawatir. Walillahil makru jami'an ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Dia mengetahui apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh setiap jiwa. Dia tahu. Setiap makhluk yang bernyawa dia ketahui apa yang dia lakukan. Wa sayalamil kuffar liman uqbadar. Nanti orang-orang kafir itu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh kesudahan baik di negeri akhirat sana. Nanti, sekarang dia belum tahu. Penutup ayat surah kita ini menyatakan begini. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Orang-orang kafir berkata, engkau wahai Nabi Muhammad bukan utusan Allah. Sekarang ini begini. Bukti sudah ada. Sudah bermacam-macam bukti. Bukti sebelum jadi nabi, mereka sudah akui bahwa ini orang jujur. Bukti setelah jadi nabi, sudah ada ayat-ayat Al-Quran yang ditantangkan kepada mereka. Kalau kamu menganggap saya yang buat-buat, coba buat seperti itu. Buktinya sudah terlalu banyak. Masih tidak mau percaya. Bagaimana sekarang sikap kita? Sini. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi bahwa saya benar antara saya dengan kamu. Kita punya saksi. Sudah tidak usah kita bertengkar. Buat saya, cukup Allah yang menjadi saksi bahwa saya ini adalah orang yang diutus olehnya. Kita lanjutkan sebentar lagi. Kita lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV. Ini adalah rangkaian program Ramadan, Rahmat Semesta Alam, tentunya di Tafsir Al-Fisqa. Al-Quran ini bukti-bukti bahwa dia dari Allah terlalu banyak. Saya Hilbram Dunar, Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Semakin dekat kita pada Hari Raya Idul Fitri. Dan sebelum saya akan memberikan atau memutarkan sebuah tayangan tentang pertanyaan yang diajukan kepada Pak Quraisy, saya persilakan Pak Quraisy ingin menambahkan dan ya, menyelesaikan terlebih dahulu. Baik, kita lihat dulu ini ayat. Jadi mereka berkata kamu bukan Rasul. Bukti sudah disampaikan, segalanya sudah dijelaskan dan sebagainya. Maka Nabi diperintahkan Allah. Udahlah kalau gitu. Cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa saya ini Rasulnya. Dari mana itu saksi Allah? Kita bisa lihat paling tidak dari dua sisi. Yang pertama dari Al-Quran. Innaka yasin wal Quran hakim. Innaka laminal mursalin. Kamu termasuk. Saksi yang lebih jelas lagi Al-Quran ini. Al-Quran ini bukti-bukti bahwa dia dari Allah terlalu banyak. Redaksinya, redaksi Al-Quran itu mengagumkan. Saya beri beberapa contoh. Itu kata-katanya seimbang. Ada kata panas, ada kata dingin, jumlahnya sama, 4 kali. Ada kata dunia, ada kata akhirat, jumlahnya sama. Ada kata hari. Hari dalam Al-Quran yang berbentuk tunggal itu 365 kali. Hari yang dalam bentuk jamak 30 kali. Bulan 12 kali diulang. Bisakah Nabi Muhammad begitu? Setiap katanya sangat teliti. Orang yang berpikir, oh ini memang tidak mungkin Nabi Muhammad. Dia memberi informasi yang orang belum tahu. Ada sejarah, ada ini, ada informasinya. dia memberi isyarat-isyarat ilmiah. Al-Quran misalnya berkata, matahari itu cahayanya dari dirinya, bulan itu pantulan. Nabi tidak tahu itu. Itu mukjizat. Jadi di sini dikatakan cukuplah apa namanya yang menjadi saksi adalah Allah dan siapa yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Orang yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran, dia, ini persoalannya kita, orang itu tidak pelajari Al-Quran. Dia tidak mau pelajari. Ada bacaan di sini yang berkata, kalau di sini, syahidan baini wa bainakum wa man indahu umur. Dan siapa yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Ada yang baca, wa min indihi ilmul kitab. Dan pengetahuan tentang Al-Quran itu bersumber dari Allah. Saya mau beri contoh lagi. Kalau mau pelajari Al-Quran, bersahabatlah dengan Al-Quran. Orang yang bersahabat dengan seseorang, mau enggak orang itu menyampaikan rahasianya? Mau. Kalau tidak bersahabat, dia tidak sampaikan. Bersahabat dengan Al-Quran. Anda akan mendapatkan hal-hal yang mengagumkan Anda. Karena dia yang akan sampaikan, saya begini. Jangan pernah angkuh. Jangan pernah merasa, oh saya lebih pintar dari Quran. Dia tidak akan beritahu Anda rahasianya. Saya kira itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu. Dan sekarang saya akan putarkan sebuah tayangan yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraisy tapi tidak bisa hadir langsung di studio. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Quraisy. Nama saya Rara Ayu Puspita. Saya seorang mahasiswa. Saya ingin bertanya kepada Bapak, dalam penghisapan dan imbalan surga, adakah contoh lain yang Allah berikan kepada hambanya yang taat? Dan karena setahu saya Allah itu memberikan cobaan yang berat kepada hambanya yang sangat dicintainya. Karena itu saya sering merasa menyerah dan sering melewatinya. Mohon penjelasannya dan terima kasih Bapak Quraisy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua sisi pertanyaannya. Yang pertama, soal adakah imbalan yang selain sorga? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian Tuhan ini dia merasa terlalu berat sehingga dia. Yang pertama dulu, sorga itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sorga. Itu Al-Quran menyatakan. Sorga istana-istananya kecil dibanding dengan ridha Allah. Anda bisa berikan orang sesuatu, dia sambil kesel, bisa enggak? Tapi Anda boleh jadi tidak memberikan seseorang sesuatu, tapi Anda merasakan ketenangan, kebahagiaan karena dia dekat pada Anda. Orang yang mendapat ridha Allah, itu ridha Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Ridha Allah yang diperoleh itu jauh lebih besar daripada sorga dan segala isinya. Nah, ada lagi yang lebih dari itu. Apa yang lebih dari itu? Memandang kepada wajah Allah. Waduh, itu lebih hebat. Jadi ada yang lebih hebat dari sorga. Itu satu. Nah, yang kedua, saya ingin meluruskan ini. Ujian Allah berat? Tidak. Kita ambil contoh. Wajarkah seorang guru menguji anak SD dengan ujian anak SMP? Tidak. Tidak wajar. Dia uji sesuai kemampuannya. Karena itu, ujian Allah disesuaikan dengan kemampuan Anda. Bahkan bisa jadi lebih rendah ujian itu dari kemampuan Anda. Itu di surah Al-Baqarah ada dikatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat. Kami pasti menguji kamu dengan sedikit rasa takut. Kita punya potensi. Tetapi kita tidak mau gunakan potensi kita jadi berat. Anak SD itu punya potensi, dia diuji. Ujiannya lebih rendah dari potensinya. Jadi Allah tidak menganiaya Tuhan kalau dia uji kita melebihi kemampuan kita. Jadi ujian Allah itu sebenarnya ringan. Hanya yang merasa berat itu yang tidak mau mengerti. Terima kasih Pak Quraiz, karena ujiannya sebenarnya di bawah kemampuan. Di bawah kemampuan kita. Di bawah kemampuan kita. Ya, baik, kita break dulu sebentar. Ibu-ibu siapkan pertanyaan Anda, karena setelah ini Anda punya kesempatan untuk bertanya langsung pada Quraiz. Pak Quraiz ya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Dulu perempuan itu sangat bergantung pada laki-laki. Karena dia bodoh. Ya kan? Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan di segmen ini saya akan langsung berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang hadir di studio bertanya langsung. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Bima Faryawati dari Majelis Taklim Al-Mutakin Komplek Kementerian Agama Bojonggede. Yang saya tanyakan Pak Quraiz, jika Allah bisa menghapus kehendaknya, apakah itu berarti takdir Allah seperti jodoh, ajal, rezeki yang telah ditetapkan ketika manusia berada di kandungan bisa berubah? Terima kasih. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah menyatakan bahwa dia menghapus dan dia menetapkan, itu berarti kan bisa berubah. Tetapi perubahan itu tidak keluar dari pengetahuan Allah. Tidak keluar, dia udah tahu. Tapi dia ubah. Saya beri ibu contoh. Ada anak lari-lari di sini. Di depan sana ada kulit pisang. Oke. Saya, kalau saya bisa menduga bahwa kalau anak ini lari dia jatuh. Oke, kalau anak ini menghindar dari situ, dia tidak jatuh. Saya bisa tahu dah itu. Itu saya tahu sebelum dia jatuh atau sesudah dia jatuh. Sebelum dia jatuh. Saya sudah tahu. Saya nih. Apakah pengetahuan saya itu yang menjadikan dia jatuh? Begitulah. Ini saya hapus kalau begini. Ini tidak terhapus kalau begini. Saya kira jelas ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ada orang sering berkata, kelahiran, jodoh, kematian, takdir. Itu betul. Tapi bukan cuma itu takdir. Ibu datang kemari takdir. Ya. Kita biasa kurang sopan pada Tuhan. Kalau musibah takdir. Kalau untung enggak sebut takdir. Tidak ada yang tidak takdir, semua ada sistem yang berlaku. Ya toh? Jadi jangan bilang jodoh takdir, betul jodoh takdir, kematian takdir, tapi isi yang lainnya semua takdir, ada ukurannya. Saya kira begitu Bu ya. Oke. Jadi sudah ada sistemnya ya. Ada sistem, itu. Ada sistem. Kalau begini begini, kalau begini begini. Allah sudah tetapkan itu sistem. Kita tinggal memilih yang mana yang kita mau ambil. Oke. Baik. Terima kasih Pak Quraiz, cukup Ibu ya. Penanya berikutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila dari Majelis Rodatul Mutakin, Kedoya, Jakarta Barat. Saya mau bertanya, banyaknya istri-istri Nabi ada yang menjadikan bahan hujatan pada saat ini. Sebenarnya apa hikmah dari tindakan poligami Nabi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Dulu tidak ada yang menghujat. Orang-orang Nasrani pun yang membaca kitab Perjanjian Lama dan Baru tidak menghujat, karena nabi-nabi yang mereka agungkan dan kita agungkan itu istrinya, Nabi Daud itu 100 istrinya. Nabi Sulaiman lebih banyak lagi. budaya ketika itu berbeda. Pada masa Nabi tidak ada masalah. Dulu perempuan itu sangat bergantung pada laki-laki. Karena dia bodoh. Ya kan? Tidak bisa cari duit. Sekarang sudah beda kan? Sudah ada persatuan suami takut istri. Nah, sekarang kita lihat apa hikmahnya. Yang perlu digarisbawahi pertama kali, bahwa Nabi waktu muda tidak berpoligami. Beliau baru berpoligami setelah berusia 52 tahun. Atau 53 tahun bahkan. Setelah Khadijah meninggal. Dan semua istri-istri Nabi itu janda kecuali satu, yaitu Aisyah. Menarik bahwa Nabi pernah ditanya, kenapa kamu kawin dengan Khadijah? Dia bilang, Allah yang atur. Bagaimana? Mari kita lihat bagaimana Allah mengatur itu. Nabi sibuk berdakwah, ya kan? Tidak kerja. Dari mana duitnya? Dikawinkan dengan Khadijah yang kaya, ya kan? Nabi pada awal-awal wahyu itu sangat kebingungan. Kalau istrinya muda, kira-kira bisa dia dukung dia? Tidak. Setelah Nabi berada di Madinah, ketika itu banyak sekali hukum-hukum. Kalau di Mekah tidak ada, tidak banyak hukum. Yang ada akidah, keesaan Tuhan, akhlak, tidak perlu dicatat. Kalau di Madinah perlu dicatat. Yang catat itu tidak cukup satu orang. Apalagi kalau berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Laki-laki gak ada yang tahu itu. Dari mana kita tahu misalnya bahwa kalau orang campur dengan istrinya, tidak harus mandi sebelum subuh. Dari mana ditahu itu? Siapa yang bisa cerita itu? Istrinya. Dari mana ditahu bahwa mencium istri pada saat Ramadan itu atau mencium suami tidak membatalkan puasa? Jadi banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak bisa dicatat, kecuali ketentuan-ketentuan hukum menyangkut rumah tangga yang tidak bisa tercatat, tidak bisa. Dia ikut Nabi, bagaimana? Istrinya tua mau tukar tambah. Itu enggak benar itu. Ya, teladani Nabi. Kalau mau poligami, kawin dengan janda yang tua, yang membutuhkan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Saya kira itu sebagiannya, kita tidak bisa. Iya, kalau kita breakdown lebih detail, ini butuh satu episode sendiri untuk membahas ini. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Menciptakan alam raya saja dalam 6 hari, Allah mampu sekaligus. Bisa jadi. Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita sampai pada segmen terakhir program kita kali ini, di mana semakin dekat kita pada Hari Raya Idul Fitri, semakin bahagia dan semakin indah suasana yang kita rasakan. Saya langsung mempersilahkan untuk Ibu yang sudah hadir di studio bertanya langsung. Saya mulai, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eva Suryani dari Majelis Taklim Al-Mutakin, Komplek Kementerian Agama, Bojonggede Bogor. Saya ingin bertanya Pak, tadi disebutkan bahwa wilayah orang-orang ingkar itu dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi apa maksud dan tujuan Allah menguranginya itu sedikit demi sedikit, tidak sekaligus? Itu aja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mampu untuk sekaligus. Tetap menciptakan alam raya saja dalam 6 hari, Allah mampu sekaligus. Bisa jadi, saya tidak tahu persis, bisa jadi untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk tobat. Memberi kesempatan kepada yang lain untuk memeluk agama ini tanpa ada yang cedera, tanpa ada yang... Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat enggan untuk berperang, sangat enggan untuk menumpahkan darah, sangat enggan menjatuhkan korban pada siapapun. Ya, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ibu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni dari Majlis Taklim Al-Mutakin Bojonggede Bogor. Saya mau bertanya, apakah ada hikmah dari kenyataan bahwa semua putra laki-laki Nabi Muhammad wafat ketika masih kecil? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti ada. Tapi apa kita tahu atau tidak? Wallahu a'lam. Pasti ada. Ada ulama berkata begini. Yang pertama, menjadi kebiasaan masyarakat sejak dulu bahwa anak itu menggantikan bapaknya. Ya. Allah tidak mau kebiasaan itu berlanjut. Jadi udah itu begini, saya ingin pindah supaya lebih ini. Semua yang berkaitan dengan Nabi ada hikmahnya. Bisa jadi ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Satu contoh, bisa pertanyaan lain, nanti saya kembali kepada pertanyaan Ibu. Kenapa Nabi Muhammad bapaknya meninggal sebelum dia lahir? Ya kan? Ibunya setelah melahirkan langsung dibawa ke anak Nabi Muhammad, dibawa ke pedesaan. Begitu dia mulai besar, ibunya meninggal. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya kan? Ada hikmahnya. Ulama berkata, cari hikmah. Ulama berkata bahwa manusia itu dibentuk kepribadiannya oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh bacaannya, oleh lingkungannya. Kalau ibu kasih anak ibu bacaan yang baik, dia jadi baik. Kalau ibu didik dia dengan baik, dia jadi baik. Allah tidak mau bahwa Nabi Muhammad ini dididik oleh bapaknya, dididik oleh ibunya, dididik oleh bacaan atau lingkungan. Karena kalaupun baik, tidak akan sebaik kalau Allah yang membimbing dia. Nah, jadi Allah, udah deh, tidak usahlah ini mempengaruhi, saya yang langsung bina. Nah, begitu juga anaknya tadi. Ada hikmahnya. Bahkan ada ulama berkata, jangan sampai nanti kalau anaknya itu jadi besar, jadi nabi juga. Padahal Allah tidak mau menjadikan dia nabi. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Itu yang saya tahu, Bu, ya. Pasti ada yang lain. Ya. Tapi kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak Kurai. Siap. Kita bisa masuk pada kesimpulan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa lagi maha bijaksana. Karena itu dia menetapkan hukum, tapi dapat mengubahnya berdasar hikmah kebijaksanaannya. Dia juga dapat mengubah keburukan yang dilakukan seseorang menjadi kebaikan melalui taubat. Sebagaimana Allah dapat mengubah kesengsaraan yang dialami di akhirat menjadi kebahagiaan dan lain-lain yang tidak dapat terhitung. Allah bisa saja orang sudah masuk neraka, dia ampuni, dia masuk ke surga. Bisa. Oke. Namun, ketetapan awal dan perubahannya semua telah diketahuinya dan tercatat dalam ilmu atau kitabnya yang nyata. Selanjutnya, keadilan ilahi pasti terlaksana. Tidak ada seorang pun dapat luput dari keadilan Tuhan. Memang Allah dapat menangguhkan siksa, tapi dia tidak mengabaikannya. Pasti itu. Betapapun kukuhnya tipu daya dan kekuatan yang jahat, dia tidak akan langgeng, karena Allah selalu berpihak kepada yang baik dan benar. Tidak akan langgeng. Terus, Jika Anda telah melaksanakan tugas sebaik mungkin dan masih juga belum meraih hasil yang Anda harapkan, maka serahkanlah persoalan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan memberi kepuasan batin kepada Anda. Yang terakhir, fenomena alam dan uraian-uraian Al-Qur'an selalu sejalan. Siapa yang memahaminya secara benar akan sampai pada pengetahuan dan keyakinan tentang keesaan Allah dan kebenaran ajaran Al-Qur'an. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraisyab sudah satu bulan selama bulan Ramadan ini bersama-sama dengan kami dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Besok kita akan sama-sama merasakan indahnya Hari Raya Idul Fitri di mana kita kembali ke fitri kita, kembali ke kesucian, mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua berserta orang-orang yang terdekat di hati kita. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih Pak Quraisyab. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Hilo Bram benar mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.